I wish I could smile when I die. At least my story tells you no lie. I give you my blood, feel it cry. I wish I could smile when I die. Di sini ku merasa senang, di sana ku merasa senang. Di mana-mana hatiku senang, yang penting semua senang. Daripada aku di sini, I cuma pusing mikirin kelakuan netizen yang hobinya bullying. I sediain waktu untuk ngurusin hidup yang lagi dijalani oleh orang lain. Mending sekarang ku coba asik dengan diriku, melepaskan beban yang kerap membelenggu. Walau berbagai badai harus ku hadapi, yang penting tercapai apa yang ku ingini. Yo senyum di sana, senyum di sini. Bukan semua yang menghalangi tanpa kompromi. Taklukkan gravitasi dan utonisasi. Ini saatnya untuk membebaskan. Jadi bikin sini, baby. Kamu buatku makin crazy. Malah bikin pusing, baby. Kamu buatku makin crazy. Na na na na na na na na na na na na. Come on, la la la.